Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku dulu nih yang duduk di depan. Ya, santri-santriwati dan santri-santriku semua. Generasi-generasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah makan belum? Sudah makan belum? Kalau yang udah ada yang belum. Takbir. Baik. Yang sama-sama kita muliakan, kita cintai dan kita banggakan Ki Haji Asep Mausul Hafizakumullah wa ra'akum dan Ki Haji Uun Aep Saiful Uyun ya. Mohon maaf Pak Kiai. Mudah-mudahan Pak Kiai juga senantiasa dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan barokahnya insyaallah. Dan para ajengan yang lain yang saya hormati, begitu juga para asatid dan asatidah, para guru dan kemudian segenap pengurus di pesantren Miftahul Huda 2. Dan yang saya banggakan juga para alumni. Mana alumni? Alumni hadir? Oke, alumni takbir. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Dari dulu sampai hari ini dan moga-moga seterusnya, pesantrenlah yang menjadi benteng Islam sekaligus yang akan memajukan Islam dengan semua kekuatannya, bukan cuma dari Indonesia untuk Indonesia tetapi untuk dunia Islam insyaallah. Dan termasuk di dalamnya adalah pesantren kita ini, Miftahul Huda 2 dan Miftahul Huda secara keseluruhan. Dan di antara yang juga tidak kalah pentingnya adalah posisi alumni, para alumni dari Hamidu ini adalah juga merupakan pilar-pilar penting bagi kebangkitan Islam ke depan. Untuk itu, di momen yang sangat penting ini, atas undangan sahabat tercinta, sahabat yang saya banggakan, Kiai Haji Nonop Hanafi, saya Bakhtiar Nasir ingin menyampaikan beberapa hal yang barangkali mudah-mudahan mengokohkan kembali cita-cita kita dalam perjuangan, seperti halnya tagline daripada pertemuan alumni yang ke-32 ya. Apa temanya hari ini? Jangan patah arang. Perjalanan masih panjang. Teruslah berjuang. Bagus sekali. Sebuah tema yang sempurna sebetulnya untuk seorang pejuang dengan semua tantangan yang bakal dihadapinya. Baik, saya akan mulai dari dunia internasional baru kemudian masuk ke Indonesia. Jadi pembahasan saya mulai dari makro ke mikro, dari atas ke bawah. Jadi top down. Bismillahirrahmanirrahim. bermula dari pertemuan-pertemuan internasional, dan saya berharap alumni-alumni yang tergabung dalam Hamidu ini juga melebarkan sayapnya yang sudah berkembang di tingkat nasional ke tingkat internasional. Ada yang menarik belakangan ini, bagaimana Turki yang diserang habis-habisan oleh Amerika, yang menggerus nilai lira yang tadinya 4, sekian di hadapan dolar, kemudian dihantam tergerus sampai 40%, tapi Turki tetap bertahan. Dan sekarang rebound, artinya naik lagi lira menjadi sekitar 5,8 lira. Memang tidak bisa kembali semula, tetapi sebuah posisi yang luar biasa di mana Turki lulus dan bisa dikatakan menang melawan pertarungan ini. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat Turki menang? Beredar di dunia Islam istilah teman yang baik. Turki bisa bertahan bukan karena Turki punya ketahanan pangan yang kuat. Memang untuk menjadi sebuah blok baru dunia, sebuah bangsa termasuk Indonesia, minimal harus punya dua ketahanan. Pertama ketahanan pangan, yang kedua ketahanan militer. Pertama ketahanan apa? Pangan. Kedua ketahanan apa? Militer. Jadi tadi saya lihat sama Kiai Nonop bagaimana santri-santri diajarkan survival. Apa? Membuat kolam ikan supaya makan dari kolam ikannya, kemudian berternak, kemudian menanam. Ini sebuah budaya sebetulnya di sebuah lembaga pendidikan. Nanti semua alumni-alumni Miftahul Huda ketika membuka pesantren harus memang dibudayakan ketahanan internal pangan pesantren itu sendiri. Dan insya Allah Miftahul Huda sudah memulainya. Takbir. Tadi saya lihat juga bagaimana sikap alumni, juga kemudian para santri dan masyarakat dengan semua satgas-satgasnya. Ini penting sekali. Tentu di luar itu ada faktor-faktor peradaban lain, misalnya politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, seni, sampai kepada olahraga. Kita harus kuat, namun dua itu menjadi penting. Teman yang baik itu yang mana? Qatar. Negara Qatar ini sebetulnya diembargo oleh 4 saudaranya di Arab. Arab ini betul-betul pecah belah sekarang ini. Saya mau bilang, kalau nanti dunia Islam ingin bangkit, maka insya Allah Indonesia lah yang akan menjadi lokomotifnya ke depan. Tentu dengan beberapa analisis dan indikator yang akan saya coba jelaskan nanti, sekaligus memotivasi kita semua. Jangan patah arang, perjalanan masih panjang, teruslah, takbir. Jangan patah arang, perjalanan masih panjang, teruslah berjuang, takbir. Kira-kira kalau mata uang rupiah yang diserang sama Amerika, kira-kira patah arang atau patah apa ini? Patah hati ya? Patah dompet? Bagi kalau Indonesia yang diserang sama Amerika, mata uangnya gimana kira-kira? Belum lagi diserang, sudah bertekuk lutut itu. Tapi mudah-mudahan dengan generasi-generasi yang lahir dari pesantren-pesantren yang ada di Ciamis yang membanggakan ini, yang meneruskan perjuangan para leluhurnya, para ulamanya, para mujahidnya, seperti yang sudah dibuktikan di 212, insya Allah Islam akan bangkit dari Ciamis untuk Indonesia dan untuk dunia. Allahu Akbar. Saya kira orang Ciamis rindu semua dengan pekik itu dan tidak akan pernah hilang selama-lamanya, betul? Saya ingin dengar sekali lagi, takbir. Tapi kita mesti punya teman baik. Siapa teman baiknya? Adalah Qatar. Bagaimana Qatar kemudian berani menyumbang 200 triliun sehingga kemudian pulihlah setelah disuntik dengan nilai 200 triliun. Tetapi tentu suntikan itu ditujukan juga kepada negeri yang penduduknya serta pemimpinnya memang ingin hidup. Bayangkan kalau ada pasien di rumah sakit sudah tidak punya harapan untuk hidup. Apapun obat yang kita berikan kepada dia tetap saja tidak ada gunanya. Sekalipun dia hidup, tapi hidup vegetatif yang tidak punya semangat hidup. Karena itu jangan patah, teruslah. Karena apa? Takbir. Tentu Turki itu bisa bertahan dengan semua ujiannya. Selain ada kelompok di dalam negerinya sendiri yang betul-betul menggerogoti secara internal, terutama sekularisme dan liberalisme di Turki. Gak apa-apa ya, saya cerita. Mudah-mudahan ini membuka wawasan dulu. Supaya guru-guru dan alumni, terutama para kiai, nanti ketika memberikan pendidikan atau membangun pesantren baru, tentu dengan cakrawala dan wawasan yang global. Ini penting untuk saya sampaikan, karena insya Allah, setelah khilafah Islamiyah tahun 1924 itu runtuh, biasanya di penghujung 100 tahun sebagaimana riwayat hadis yang sahih, Allah akan mengutus man yujad di dudina. Sebentar lagi 2024, 100 tahun setelah 1924, insya Allah dunia Islam akan bangkit sekali lagi. Dan sekarang sudah ada generasi itu di depan saya. Takbir. Ya. Indonesia merdeka tahun berapa? 1900. Jadi kapan Indonesia berusia 100 tahun? 2045. Ya. 2045 berapa tahun lagi? 27 tahun lagi. Insya Allah santri-santriku semua, anak-anakku semua ini, kalianlah yang akan membawa panji-panji Islam dari Indonesia untuk dunia. Tapi yang tidur mesti dibangunin dulu itu. Harus dibangunin dulu bagaimana menjadi generasi pembawa bendera Islam nanti ke depan. Siap lanjut? Jadi memang bangsa Turki memiliki nasionalisme yang sangat kuat, terutama dari pemimpinnya. Dari pemimpinnya. Ketika diserang dolar, maka dirobeklah dolar itu di negeri mereka. Dan tidak digunakan lagi sebagai sebuah alat transaksi. Ditariklah emas, cadangan emas Turki yang ada di Amerika. Sekian ton, lebih dari 230 ton ditarik. Kemudian nilainya kira-kira lebih dari 23 miliar dolar. Wallah alam saya lupa. Tetapi yang menarik adalah masyarakat yang bahkan menyumbang emas untuk negaranya senilai 1 ton. Ini belum semuanya. Kira-kira nanti kalau pemimpin Indonesia lagi butuh dari rakyatnya, rakyatnya mau nyumbang enggak? Mau enggak? Mau. Kalau presidennya siapa? Nanti presidennya dari alumni Miftahul Huda insya Allah. Siap? Alumni semangat, takbir. Kalau alumninya dari pesantren Miftahul Huda dengan semangat yang sekarang ini, dengan para asatidz dan guru-gurunya, insya Allah rakyat Indonesia akan siap menyumbang berton-ton emas insya Allah. Kalau Indonesia sebetulnya bisa dan banyak sekali yang produksi emas. Semangat. Takbir lagi. Bagaimana Qatar mau membantu? Karena ketika Qatar diserang, nah ini persoalan kita selanjutnya di dunia Islam. Pan-Arabisme sekarang sudah tidak ada lagi. Bahkan orang-orang Arab tidak bisa lagi mencapai kejayaannya karena orang-orang Arab sekarang sudah terpecah belah. Nasionalisme mereka sudah jauh dari nilai-nilai keislaman. Padahal kata Umar bin Khattab, "Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kami adalah kaum yang sudah dimuliakan Allah dengan Islam. Pemimpin 2/3 dunia berkata kepada kaumnya dengan penuh kebanggaan bahwa izzah kami pada Islam, kemuliaan kami pada Islam. Dia katakan, kami adalah kaum yang sejak awal dimuliakan dengan Islam. Jika kami mencari kemuliaan dari di luar Islam, maka Allah akan hinakan kami. Itulah prinsip dasar untuk tidak menjadi orang yang patah arang. Percayalah, dengan nilai-nilai kebenaran Islam, ketika itu kita jadikan sebagai pegangan, sebagai sistem hidup. Misalnya nilai in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Tidak ada ceritanya orang yang berjuang menegakkan agama Allah itu dalam keadaan hina dan dihinakan, tidak. Kalaupun ada persoalan, biasanya di depan. Memang sedikit, pastilah. Ada ibarat perang lecet-lecet dikit adalah, luka-luka dikit adalah, tetapi kemenangan akan datang seterang matahari akan terbit esok hari. Begitulah prinsip orang-orang yang senantiasa berjuang karena Allah, di jalan agama Allah, dan hidup matinya untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Intansurullaha yansurkum. Kalau kamu menolong agama Allah, kalau kamu memenangkan agama Allah, maka Allah yang akan tolong kamu. Yansurkumullahu fala ghalibalakum. Kalau kamu sudah ditolong Allah, siapa lagi yang bisa kalahkan kamu? Tapi ada persoalan di dunia Islam saat ini. Arab mulai terpecah belah. Walaupun baru 2 negara yang bersatu, ada seorang penulis Arab membuat analisa, padahal Barat itu sudah kerja keras memecah belah Islam, mendiskreditkan Islam. Sebentar lagi 9/11, 11 September sebentar lagi. Dunia Barat bekerja sama dengan Zionis Israel dalam momentum pemboman Twin Tower, ingin melekatkan kepada Islam sebagai agama yang kotor, agama kekerasan, agama yang membunuh, agama yang jelek dan seterusnya. Tapi alhamdulillah, bermiliar-miliar dolar mereka keluarkan uang, berbagai cara mereka sematkan kepada Islam. Mereka sehingga bisa tidur karena dengki hatinya pada Islam. Tapi sampai hari ini dikatakan bahwa Barat pun masih kocar kacir, padahal Islam dalam kondisi lemah, dipecah belah dan masih terpecah belah. Barat pun masih kocar kacir. Bagaimana kalau bersatu? Dan yang bersatu baru 2 negara, Amerika hampir terguling dan terjungkal karenanya. Inilah pentingnya teman yang baik. Begitu juga di dunia pesantren. Anak-anakku sekalian, insya Allah, kalau kalian ini bersahabat baik dengan teman-teman satu pesantren nih, sama-sama waktu masih nyantri, lalu kalian membangun visi bersama, membangun cita-cita bersama, insya Allah nanti kalian sampai dewasa, itu akan dipertemukan Allah lagi insya Allah. Kalian akan menjadi orang-orang besar ke depan. Jika mulai hari ini berpikir kalian cuma ingin memenangkan agama Allah, kemudian berani berpikir global dan siap menjadi pemimpin Islam di tingkat dunia. Dan insya Allah kalau kalian yakin Indonesia dengan semua sumber dayanya ini berpotensi untuk menjadi pemimpin dunia Islam, insya Allah. Sekarang saya masuk lagi dulu ke dalam negeri. Setelah saya lihat keliling dunia Islam sampai kepada Palestina, ternyata seluruh dunia Islam itu, Pak Kiai, saya baru pulang juga dari Istanbul, bahwa belakangan ini saya ingin ikuti beberapa conference untuk mencari tahu dari kalangan pejuang-pejuang atau ulama-ulama pejuang Islam di tingkat dunia, ternyata harapan mereka terhadap Indonesia begitu besar, sangat besar. Termasuk ulama-ulama dan pejuang dunia ini sangat berharap pada Indonesia dan insya Allah bagi mereka Indonesia yang disebut Al-Aqsa min Al-Aqsa, sebuah negeri yang jaraknya paling jauh dari Masjid Al-Aqsa, Balad Al-Aqsa min Al-Aqsa. Orang-orang Palestina meyakini bahwa dari dulu yang namanya Palestina, Baitul Maqdis khususnya, tidak pernah dimerdekakan oleh orang dalam Palestina sendiri. Dan selalunya yang memerdekakan Baitul Maqdis atau Palestina itu orang dari luar Palestina. Dan mereka, para peneliti-peneliti Islam dunia, termasuk pejuang-pejuang dunia, dan ulama-ulama dunia meyakini bahwa nanti yang akan membebaskan Baitul Maqdis kemungkinan besar adalah Indonesia. Takbir. Cuma memang kalau baca WA pagi-pagi, apalagi belum zikir pagi, apalagi belum tilawatul Quran, apalagi subuhnya kesiangan, lalu langsung baca WA, kayaknya Indonesia mau kiamat besok ini. Ini semuanya tentu karena dimulai dari pesimisme dalam melihat peristiwa. Jadi saya sengaja membuka cakrawala bahwa insya Allah ke depan mudah-mudahan Indonesia lah yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa panji-panji Islam untuk dunia. Karena memang bangsa-bangsa di dunia cuma tinggal bangsa Nusantara ini yang belum dapat giliran. Betul gak? Bangsa Arab sudah pernah dapat giliran gak membawa bendera Islam? Pernah. Afrika pernah gak? Pernah. Syam pernah atau tidak? Pernah. Eropa? Pernah. Tinggal mana yang belum dapat giliran? Indonesia, Persia sudah. Allah yang menakdirkan kenapa kemudian penduduk dunia terbesar adalah, penduduk dunia yang terbesar muslimnya adalah Indonesia. Allah yang takdirkan dan Allah yang menghendaki ini semua. Dan dibalik ini semua pasti ada hikmah besar yang harus kita tangkap. Cuma saudara-saudara yang saya cintai, andai kita mau berpikir sedikit saja, ya, mau berpikir sedikit saja, apa ya maksud Allah menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang muslimnya terbesar sedunia? Coba bertanya seperti itu. Saya ulangi sekali lagi. Kalau kita belajar ilmu maqasidus syariah dalam fikih misalnya, atau kita belajar wujuhud dilalah dalam tafsir, sebetulnya santri-santri dan para alumni Anda itu berbakat menjadi orang-orang yang inovatif di muka bumi ini. Cuma saran saya, coba dalami lagi ilmu yang sekarang ini banyak orang melupakannya. Yang pertama tentang maqasidus syariah, yang kedua wujuhud dilalah. Misalnya begini, saya ingin pancing cara berpikir kita dulu. Al-Fatihah di masa Rasulullah, ketika Rasulullah bersabda khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik era adalah eraku, kemudian era setelahku dan era setelahku, yakni masa sahabat, tabi'in dan setelahnya. Pertanyaannya, Al-Fatihah di masa Rasul dengan Al-Fatihah zaman sekarang itu-itu aja enggak? Sama enggak Fatihahnya? Sama. Bedanya di mana? Kenapa Al-Fatihah di masa Rasul membuat manusia pada masa itu menjadi sebaik-baik zaman? Al-Fatihah di masa para sahabat ketika Islam menyebar sampai ke 2/3 dunia kira-kira, di zamannya Umar bin Khattab, Al-Fatihahnya sama dengan Al-Fatihah yang kita baca sekarang? Kenapa Al-Fatihah di masa Umar bin Khattab bisa membuat futuhat, penguasaan-penguasaan wilayah yang besar, kenapa di masa kita tidak? Di mana errornya kira-kira? Lagi misalnya, Al-Fatihah di masa Renaissance Islam pada tahun 700-an Hijriah, kira-kira di masa misalnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kemudian Imam Ghazali misalnya, atau Ibnu Taimiyah misalnya, dan para pemikir-pemikir Islam dunia di masa keemasan Islam, bukankah Al-Fatihah pada masa itu sama juga dengan Al-Fatihah masa sekarang? Iya. Di mana errornya kira-kira? Terus di masa keruntuhan Islam secara politik, secara sosial, bahkan secara militer, Kenapa Islam menjadi terpuruk padahal Al-Fatihah masih ada? Tentu di sini ada pada manusianya. Saudara-saudaraku yang saya cintai, inilah pentingnya mendalami kembali maqasidus syariah dan wujuhud dilalah. Ini sedikit masuk ke ilmuan dulu. Sebab begini, setiap kali orang-orang barat misalnya menemukan di langit itu ada office boy-nya, ada tukang sapu langit, ya, an-najm as-saqib, an-najm as-saqib. Apa artinya an-najm as-saqib? Hah? An-najm, bintang as-saqib. Oh, oke. Saya ingin lanjut dulu. Jadi ada black hole, bola hitam, dia sebetulnya planet atau semacam bintang gemintang, dia tuh berputar setiap malam. Ini disebut dengan an-najm as-saqib. Yang fungsinya itu menyapu langit sehingga langit selalu bersih. Setelah dicocokkan dengan nilai-nilai Al-Qur'an, orang Islam cuma bilang, "Oh, itu sih di Qur'an sudah ada." Kalau sudah ada, kenapa bukan kamu orang Islam yang menemukannya? Atau misalnya arkeolog barat menemukan scroll-scroll suci di daratan Jordania berbatasan dengan Israel, Palestina. Lalu setelah dibaca, dari scroll suci itu ditemukanlah jejak di sebuah dinding, ada tulisan hieroglif. Di tulisan hieroglif itu tertulis nama Haman. Haman ini penasihat spiritualnya Fir'aun, yang Haman ini namanya tidak disebutkan di dalam Bible. Ketika orang Islam dikonfirmasikan, ternyata dia bilang apa? Oh, Haman itu 1400 tahun yang lalu sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau ada orang bilang begitu tentang Quran, dia berarti pandai atau bodoh? Kalau karena cuma menjadi tukang stempel. Kalau memang 1400 tahun yang lalu ada di dalam Al-Quran, kenapa kita tidak lebih maju 1400 tahun yang lebih maju daripada mereka? Kenapa kita tidak lebih maju dari mereka? Disinilah persoalannya. Karena terkadang para ulama ini menjelaskan penyebabnya adalah diantaranya, karena ketika kita belajar kitab, belajar tafsir, ini berhenti pada teks, maksimal konteks, tidak sampai kepada wujud dilalah. Apa maksud Allah menurunkan ayat ini? Ketika kita membahas sampai ke sana, insya Allah pesantren-pesantren yang didirikan oleh alumni dan gerakan-gerakan dakwah alumni Miftahul Huda ini insya Allah akan memberikan pencerahan dan kemajuan bagi Islam di dunia. Nah, kembali, kalau kita mau berpikir sejenak misalnya, kenapa ya kok Indonesia yang qadarullah Allah pilih muslim terbesarnya sedunia? Siapa yang bisa jawab? Apa kira-kira maksud Allah? Apa maunya Allah? Kenapa kemudian ditakdirkan dakwah Islam berkembang bukan dengan kekerasan, bukan lewat peperangan, tapi masuk dengan perdamaian di Indonesia? Apa kira-kira maksud Allah ini? Ini kira-kira sedikit pertanyaan musik untuk kita cerdas kemudian mencari tahu apa maunya Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan melihat sejarah. Ini yang saya pancing misalnya dari istilah saya tadi tentang wujud dilalah. Saudara-saudara, saya melihat belakangan ini terutama pasca gerakan kemarin 212 itu atau 411 sebelumnya, saya menulis buku akhirnya judulnya Tadbirun Rabbaniyun. 212 bagi saya bukanlah dominasi 1, 2, 3 orang, apalagi oleh sekelompok orang yang mengatakan dirinya penggerak 212. Orang Ciamis saja yang bergerak sesungguhnya enggak ngaku-ngaku, betul? Orang Ciamis ngaku-ngaku penggerak 212 enggak? Tidak. Walaupun semangatnya sebetulnya dari sini, tapi yang menarik adalah Walaupun kita tidak mengaku-ngaku itu. Ada yang menarik. Lalu siapa menggerakkan ini semua? Saya menyebutnya, bahkan Habib Rizik pun mengatakan, waktu saya bilang, "Bib, ini tadbirun robbaniyun," Habib Rizik bilang, "Watansiqun ilahiyun." Tidak ada yang bisa mengklaim. Baik Habib Rizik maupun saya, istilah saya tadbirun robbaniyun, istilah Habib Rizik tansiqun ilahiyun. Karena setiap orang itu berkontribusi terutama umat Islam di Indonesia ini untuk kepentingan Al-Qur'annya dan untuk kepentingan agamanya, betul? Jadi kira-kira begini, kalau ada yang mau mengklaim-klaim dirinya paling 212, kira-kira kalau disuruh bikin 212 sekali lagi bisa gak kira-kira? Hah? Bisa gak kira-kira? Ini yang mengaku paling 212, suruh bikin lagi, kumpulkan orang di Monas gitu kira-kira. Sanggup gak? Belum tentu. Kenapa? Karena ini pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Ini rekayasa Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang, apa maksud rekayasa Allah ini kira-kira? Kenapa umat tiba-tiba bergairah? Inilah yang saya sebut dengan rahmat. Rahmat yang Allah turunkan. Umat Islam yang selama ini tidak peduli dengan agamanya, umat Islam yang selama ini tidak peduli dengan politik Islam, dengan siasat syariah, umat Islam yang selama ini tidak peduli dengan ekonomi syariahnya, ekonomi keumatannya, hari ini kesadaran itu dibangkitkan. Dan kalau ini kemudian dipelihara dengan baik dan kemudian dimaintain dengan cara yang baik dan benar, dan kita tetap menjadi orang Indonesia. Orang Indonesia menginginkan perdamaian. Indonesia menginginkan kemudian keamanan. Orang Indonesia menginginkan persatuan. Insya Allah, bangsa ini ke depan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat, dan bangsa yang maju. Cuma memang harus sabar kalau kita disalahfahami. Ya. Kalau kita kemudian dituduh radikal, ini barangkali karena mungkin masih ada yang salah paham. Untuk itu, inilah waktunya kita untuk kembali merapatkan barisan. Sambil senantiasa beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam negeri ini Pak, Bu, para asatidz, wahai anak-anakku sekalian, Indonesia ini dari kacamata saya, yang saya lihat dari atas ke bawah, top down, yang saya lihat dari internasional, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lihat dunia Arab. Bagaimana nasib Irak sekarang? Bagaimana nasib Syam sekarang? Bagaimana nasib Yaman sekarang? Sangat menyedihkan. Dan percayalah, besar harapan dunia Islam khususnya kepada Indonesia ini untuk menjadi pilar penting, untuk menjadi lokomotif bangkitnya Islam di dunia. Alumni Miftahul Huda siap? Alumni siap? Siap bangkit? Siap memimpin? Siap berjuang? Siap berisiko? Jangan patah. Perjalanan masih. Teruslah bertakbir. Cuma begini, gempa NTB. Ini kira-kira sudah masuk kategori bencana nasional atau belum? Tentu negara punya kategorinya sendiri dan bukan domain saya. Saya pikir kalaupun ini jadi bencana nasional, boleh jadi uang negara bakal tergerus itu. Dan ada yang mengatakan negara bakal rugi. Tapi kenapa takut rugi kalau ketoh kembalinya ke rakyat juga? Uang ini kan uang rakyat, bukan uang negara kan? Tapi memang perlu manajemen. Kalaupun belum menjadi bencana nasional, sebaiknya lah segera recovery buat Lombok itu diprioritaskan, betul gak? Tapi hitung-hitungannya kepada pariwisata. Kalau ditetapkan Lombok atau NTB itu sebagai bencana nasional, nanti turis akan lari, begitu katanya. Kata Menko Maritim. Saya gak tahu, Maritim ngurusin pariwisata, bagus juga ya. Connect gak gitu kira-kira? Padahal kontributor bencana alam kemungkinan besar adalah para turis yang telanjang-telanjang itu, yang kemudian menggerus budaya orang-orang Lombok yang sangat religius. Orang Lombok bilang dulu kami melihat botol minuman keras saja kami anggap haram itu botolnya. Sekarang setelah pariwisata berkembang, isinya pun dianggap biasa. Jadi saya pikir ini ada cara berpikir yang keliru. Inilah yang saya katakan tadi, tantangan-tantangan dari dalam negeri sendiri di Indonesia ini. Makanya dengan situasi seperti ini, umat Islam harus bersabar dan senantiasa rapatkan barisan. Karena kita masih berhadapan dengan kekuatan-kekuatan sekuler di dalam negeri. Nih saya mau tanya, itu BMKG kalau menjelaskan di TV tentang gempa di NTB, pernah gak menyinggung-nyinggung surah Az-Zalzalah? Menyinggung gak? Enggak, kenapa? Karena dianggap bahwa tidak ada hubungannya surah Az-Zalzalah dengan gempa NTB. Dan Al-Quran bukanlah solusi. Al-Quran bukanlah jalan atau petunjuk untuk menyelesaikan persoalan di NTB. Saya menjadi khawatir kalau umat selalu disuguhkan tontonan-tontonan terlalu ilmiah, rasional tetapi sekuler, ini bisa musyrik. Nah disinilah peran para ulama, peran alumni-alumni Miftahul Huda ini berperan bagaimana dakwah ilallah itu kita terus gerakan di bumi Indonesia ini. Ini pesan saya agar kita terus berjuang, terutama di kata dakwah ini. Saudara-saudara, enggak usah kecewa dengan orang-orang yang sekarang sedang rebutan kue politik atas nama gerakan Islam. Enggak usah kecewa kalau kemudian ada yang menggunakan nama keumatan hanya untuk kepentingan politik kekuasaan sesaat. Karena yang bakal menyelamatkan Indonesia bukanlah mereka, adalah orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan dakwah ilallah. Andalah alumni-alumni Miftahul Huda ini, insyaallah, ketika konsisten di jalan dakwah ilallah, seperti jalannya para nabi dan rasul, bangkitnya peradaban bukan semata-mata pada politik, bukan semata-mata pada ekonomi, tapi pada kalimat dakwah ilallah. Siap berjuang di jalan dakwah? Siap berjuang di jalan dakwah? Siap berkorban untuk dakwah? Percayalah, yang bisa mempersatukan umat dan memenangkan Islam adalah dakwah Allah, bukan yang lain. Politik hanya salah satu instrumen dakwah, ekonomi salah satu instrumen dakwah, hukum salah satu instrumen dakwah, dan lain-lain semua faktor peradaban itu. Sebaliknya, Indonesia ini akan mundur, kendor, patah arang, lemah berjuang kalau sudah meninggalkan dakwah dan terlalu berorientasi pada kekuasaan, terlalu berorientasi kepada ekonomi dan materi. Di sini rusaknya. Takbir. Saya bertemu dengan mantan menteri agamanya Turki di Istanbul. Turki memang saat ini maju di sisi keislamannya, tapi sayangnya kemajuan Turki hanya dari sisi politik. Masyarakatnya masih sekuler dan masih banyak yang liberal. Ini kalau dakwah ilallah di masyarakat tidak berjalan. Alumni siap berjuang di jalan dakwah? Ini yang berbicara kepada saya di sebuah forum internasional, kemudian dia beliau berbicara di bawah, kemudian saya dialog lagi dengan beliau. Alhamdulillah, Turki dengan semua pertarungan politiknya, insya Allah sekarang berada di yang terdepan di dunia Islam ini. Tapi persoalannya adalah masyarakatnya masih banyak yang sekuler, masyarakatnya masih banyak yang liberal. Karena dakwah ilallah secara keilmuan belum terbentuk, secara pemikiran belum terbentuk, secara sikap mental belum terbentuk. Jadi saran saya untuk Indonesia ke depan, bersabarlah dan jangan terlalu cepat ingin masuk ke dunia politik dan jangan terlalu cepat ingin berkuasa dan memegang kekuasaan. Biarlah mereka-mereka yang memang sudah teruji di sana, biarlah mereka-mereka yang memang sudah memang dunianya di sana. Tetapi untuk para alumni yang hari ini sedang bertemu dan reuni, konsistenlah Anda di jalan dakwah, dan inilah jalannya para nabi dan rasul, dan inilah jalan kemenangan itu, dan inilah jalan kebangkitan itu. Hanya jalan dakwah yang akan mempersatukan kita semua, setuju? Tidak ada jalan lain. Di sini saya kemudian mundur selangkah. Saya mundur selangkah untuk tidak terlalu bersyahwat, tidak terlalu membiarkan emosi saya dengan nafsu berkuasa. Saya harap semua pejuang-pejuang termasuk Kiai Nonop yang kita terus juga konsolidasi. Paling penting, karena kita punya cita-cita besar ke depan, maka konsistenlah di dalam dakwah. Kalau saya kembali kepada kasus NTB lagi, kenapa gempa di NTB ini lebih 1000 kali? Dan saya tanya kepada BNPB pusat ketika satu pesawat pulang dari Lombok, Pak, ini gempa 7,0 skala Richter, naik turun lah 6 koma sekian, turun 4 koma sekian, naik lagi dan berulang-ulang. Kan biasanya karakter gempa tuh kalau sudah puncak biasanya turun kan. Ini kok tiba-tiba ada yang baru lagi sama skalanya 7,0 skala Richter ini. Saya tanya kepada Bapak di BNPB itu, ada gak contohnya di Indonesia sebelum ini? Belum ada, Pak. Belum ada. Baik. Tentu kalau kita orang beriman yang punya orientasi dakwah dalam hidup dan ingin membangun peradaban dengan dakwah, tentu kita bisa lepas cara pandang kita lewat Quran dan As-Sunnah. Saya datang ke Lombok. Sebetulnya datang ke Lombok itu dengan semua barang bantuan yang saya bawa, saya datang untuk kepentingan daya saya sendiri. Saya datang ke Lombok itu dengan perasaan gak mungkin saya bisa bantu mereka. Siapalah saya terlalu sedikit. Kalaupun ada sekian ton yang saya bawa, mereka butuh makan hari ini, mau minum sekarang juga, kemudian mau buang air di mana sekarang juga, kemudian minta obat harus sekarang juga. Mana mungkinlah kita bisa melakukan ini. Tapi kalau kita umat Islam ini bersatu, kemudian ini menjadikan kita jadikan sebagai medan untuk bersatu, insya Allah Lombok akan kembali seperti semula. Karenanya setelah ini jangan takut untuk berinfak buat Lombok. Siap? Setelah pertemuan alumni ini harus ada bekasnya. Harus ada bekasnya alumni pertemuan di pesantrennya ini, kemudian memberikan manfaat kepada saudaranya di Lombok. Siap? Siap berinfak buat Lombok? Berapapun yang Anda berikan sebetulnya terlalu kecil dibanding apa yang mereka butuhkan. Lalu apa yang paling penting melihat peristiwa Lombok ini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها Nah di sini kenapa saya datang ke Lombok? Apa yang saya maksud? Saya punya kepentingan pribadi datang ke Lombok. Bi anna rabbaka auhalaha. وقال الإنسان ما لها يوم تحدث أخبارها. Manusia pada hari kiamat bertanya-tanya, ada apa dengan engkau wahai bumi pada hari ini? Kenapa guncanganmu tidak seperti gempa-gempa yang pernah kami pelajari selama ini, dan kami sudah siap menghadapi gempa dan kami sudah membuat bangunan-bangunan anti gempa, tapi kenapa gempamu hari ini zilzalah? Dan karakter gempamu pada hari kiamat ini kok wa akhrajatil ardu asqalaha. Mineral-mineral berat kau muntahkan dari perut bumi. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan yang dihembuskan dari perut bumi keluar bukan cuma logam-logam berat, tetapi mayat etun dihembuskan keluar. Wa akhrajatil ardu. Pernah Anda lihat terjadi gempa atau gunung meletus yang keluar mayat-mayat? Tidak ada kan? Itu terjadi di hari kiamat. Tapi kalau kita bawa dalam konteks kekinian, kemudian kita bawa kepada wujuhud dilalah, ya, tentu ada kaitannya enggak gempa pada hari kiamat dengan gempa hari ini? Ada. Agar kita berpikir kepada hari kiamat, bahwa bumi ini betul-betul akan kiamat, kita yakin dengan proses ilmiah gempa yang sudah kita pelajari. Sehingga semua akan bertanya, wa qala al-insanu malaha. Manusia kemudian bertanya, ada apa dengan kau wahai bumi? Ada yang bertanya dengan bodoh, ada yang bertanya dengan secara ilmiah. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Sebetulnya gempa bumi itu adalah respon bumi terhadap perilaku manusia yang ada di bumi itu sendiri. Gempa bumi itu, begitulah cara alam bertutur. Gempa bumi itu, kalau kembali kepada surah Al-Zalzalah, begitulah cara bumi memberikan pesan. Pesan apa? Kenapa begini cara bumi kemudian berinteraksi dengan kita? Bukankah selama ini kita injak, kita eksplorasi dia, bahkan kita rusak dia diam saja, tapi kenapa hari ini begitu kasar bumi bertutur kepada kita? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan perihal dirinya. Sebetulnya begini. Apa yang terjadi di Lombok itu? Bi anna rabbaka, Allah yang wahyukan kepada lempeng bumi di bawah Lombok untuk patah. Isyarat. Allah yang wahyukan kepada bumi untuk tektonika, vulkanika jenis gempanya. Horizontal kah, vertikal kah, Allah yang bertutur kepada, mewahyukan kepada bumi. Bi anna rabbaka. Jadi saya datang ke Lombok itu sebetulnya untuk menangkap energi wahyu Allah. Mungkin ayat-ayat Qur'aniyah sudah tidak kau perdengarkan lagi dengan serius. Sehingga Allah perlukur kamu dengan caramu yang bodoh lewat ayat-ayat kauniyah. Mungkin ayat kauniyah 7,0 skala Richter belum kamu perhatikan juga, sehingga Allah bikinkan sekali lagi 7,0 skala Richter di tempat yang tidak jauh dari situ. Lihat bagaimana para sahabat Nabi dalam menghadapi gempa. Nih saudara-saudara, saya cerita gempa tentu kaitannya nanti tetap kepada energi perjuangan kita dan persatuan kita. Saya sedang memberikan contoh tentang wujuhud dilalah dan maqasidus syariah. Supaya apa yang kita lakukan ke depan, saya ingin tetap terhubung dan terkonsolidasi dengan alumni-alumni Miftahul Huda lewat Pak Kiai, lewat simpul-simpul, supaya kita sama-sama membangun gerakan Islam ke depan. Sepakat? Siap kita koordinasi selalu? Kita konsolidasi terus? Jangan kita dipisahkan karena kita punya cita-cita yang lebih besar ke depan. Setuju? Takbir! Takbir! Saya datang ke Lombok hanya ingin menangkap energi positif wahyu. Bahwa di sini Allah sedang mewahyukan kepada bumi dan saya ingin berada di situ. Itu kepentingan saya sebetulnya. Apa yang saya dapat? Apa yang saya dapat? Kenapa harus diberikan gempa sekali lagi? Saya katakan mungkin kita bebal. Dan inilah waktunya buat kita untuk taubat nasional. Sudah banyak mungkin keburukan-keburukan yang kita lakukan. Tentu kalau kita menuntut agar dijadikan bencana nasional di Lombok, berarti kita sepakat senasional kita telah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuntutan untuk jadikan bencana Lombok sebagai bencana nasional itu menunjukkan bahwa kamu mengakui bahwa kerusakan yang terjadi di Lombok adalah akibat perbuatan kita semua secara nasional. Kita semua harus sepakat untuk melakukan taubat nasuha secara nasional. Kenapa? Umar bin Khattab, satu hari terjadi gempa. Ketika terjadi gempa, kemudian reda, Rasul kumpulkan para sahabat. Hadastum fa'ujiltum fa'in'udtum la'akhrujanna min baini dhahranaikum. Hai saudara-saudaraku, para sahabatku, kata Umar bin Khattab, kalian telah melakukan dosa dan pelanggaran. Karenanya Allah segerakan sanksi kepada kalian. Kalau kalian tidak berhenti dan mengulang lagi dosa-dosa ini, maka demi Allah aku akan tinggalkan kalian. Sebab akan terjadi gempa yang lebih dahsyat lagi di bumi kita ini. Jadi menurut Umar, kira-kira kalau terjadi gempa apa solusinya? Taubat, taubatan nasuha. Zuharal fasadu fil barri wal bahar bima kasabat aidin nas. Maka santri-santriku sekalian, anak-anakku sekalian, ketika kalian melihat sampah kemudian diambil, menjaga kerapihan, keindahan, kebersihan pesantren, ini bagian dari cara kalian sebetulnya bersikap kepada bumi. Ya, menanam pohon, beternak hewan, sudi hidup berdampingan dengan air, dengan lingkungan hidup, ini bagian penting. Jangan sampai kalian menghafal hadis bahkan fasih dan nilainya bagus. Apa? Hadis tentang menyingkirkan duri di jalan, apa bunyinya? Apa? Imatatul adza anit tariqi sadaqah. Bayangkan cara belajar kita yang salah selama ini di pesantren, ya. Imatatul adza anit tariqi sadaqah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au kama qala. Tapi setelah itu buang sampah sembarangan. Nilainya mumtaz, tetapi amalan hadisnya tidak ada. Anak-anak di Jepang tidak diajarkan hadis ini. Tapi setiap hari 15 menit mereka harus menyapu kelasnya sendiri bersama gurunya. Gurunya pun ikut piket. Di Miftahul Huda begitu juga ya. Sehingga kebiasaan mereka tidak buang sampah sembarangan. Dengan cara apa? Kalau Anda pergi ke Jepang, susah cari tempat sampah, tapi tidak ada sampah. Karena apa? Karena setiap orang harus bawa kantong plastik dan bertanggung jawab terhadap sampahnya sendiri. Budaya itu sudah ditanamkan, tapi di banyak pesantren saya sering dapati hadis toharohnya mumtaz, fikih toharohnya juga mumtaz, tapi perbuatannya tidak sesuai dengan hadis yang dipelajarinya, karena mungkin terlalu tekstual. Konteksnya pun pada konteks yang sangat sempit. Maqasidus syariah, apa maksud Rasulullah SAW mengatakan imatatut tariq, imatul adza anit tariqi sadaqah, apa maqasidnya di sini? Lalu kemudian bagaimana pendidikan menerapkan itu menjadi sebuah kebiasaan, ini yang belum ada. Apa yang terjadi di Lombok ini kan besar sekali, korban nyawa, korban harta, rumah-rumah hancur rata dengan bumi. Bahkan negeri 1000 masjid itu, masjidnya pun runtuh-runtuh semua. Ternyata kita ini cuma pandai berlomba-lomba bangun masjid. Kerja di luar negeri lomba-lomba bikin menara masjid, tetapi malah sholat jamaah di masjid diperindah, tetapi tidak khusyuk dalam hidupnya. Ini persoalan-persoalan yang kalau kita telusuri di lapangan ternyata pantas yauma idzin tuhadditsu bi anna rabbaka. Saya kembali lagi sekarang. Jadi ini barangkali sedikit introspeksi bahwa dalam membangun Islam kita ke depan lewat dakwah ini, apalagi dalam konteks perjuangan pada hari ini, agar kita tidak patah arang karena kita sadar perjalanan masih panjang. Insya Allah tahun 2019 yang Allah tetapkan untuk menjadi pemimpin, insya Allah mudah-mudahan yang terbaik untuk umat Islam dan untuk Islam di Indonesia dan dunia. Takbir. Saya tidak ingin kampanye memilih siapapun dalam konteks ini, dan saya menyalahi undangan. Tetapi ya, saran saya, ini musim-musim pileg. Pileg apa pilek? Hah? Pileg atau pilek? Kalau pilek gimana tuh? Baik. Sekarang banyak caleg-caleg. Ya. Kita sudah lihat kemarin siapa-siapa yang memusuhi Islam. Dan kita juga sudah lihat dan kita akan cek. Setiap ada orang datang minta dukungan dari pesantren kita, cukup tanya dua saja kepada dia. Supaya jangan sampai pesantren ini, ulama-ulama ini selalunya jadi kuda tunggangan politik. Hanya difungsikan sebagai vote getter saja. Ulama ini tidak diperankan secara serius di negeri ini. Entah kalau dekat pemilu, itu pun dirayu-rayu, disowan-sowani, disilaturahim untuk satu tujuan, vote getter, untuk memperbanyak suara. Setelah itu, ditinggalkan lagi. Betul gak? Mau dibohongin lagi? Mau dijadikan kuda tunggangan politik? Jadi apa yang dilakukan oleh para alumni ini dan kiai-kiai ini? Kalau saya didatangi, ada orang minta dukungan saya dari para caleg ini, saya tanya dua. Apa track record kamu untuk Islam dan umat Islam? Dan apa rencana kamu ke depan kalau kamu menjabat untuk Islam dan umat Islam? Yakinkan saya akan dukung kamu. Saya tidak yakin, sadaqallahul azim. Takbir. Jangan nanti jadi kiai cash, dikasih uang, dibantu pesantrennya langsung melempem. Dan alhamdulillah itu tidak terjadi dan tidak akan terjadi di pesantren di Ciamis. Takbir. Begitu juga kepada seluruh alumni Miftahul Huda. Siap. Orang-orang seperti nanti akan membangkitkan peradaban Islam ke depan. Proses politik sedang berjalan. Ya. Apa yang harus kita lakukan ke depan? Islam sudah punya yang namanya siyasah syar'iyyah. Siyasah syar'iyyah adalah bagian daripada ibadah yang harus dipelajari. Dan tujuan kita adalah bagaimana merealisasikan tujuan-tujuan mulia daripada politik Islam. Yang secara umum kita kenal dengan dua istilah, hirasatuddin wa himayatur ra'iyyah. Tujuan mulia daripada siyasah syar'iyyah adalah menjaga tegaknya agama dan menjaga rakyat dengan penuh keadilan dan kesejahteraan. Ini tujuan mulia politik Islam. Kenapa dimulai dari agama? Di sinilah pertarungan kita dengan mereka-mereka yang tidak menginginkan agama di dalam politik. Dan tujuan kita yang menginginkan agar agama tegak di dalam politik. Dan politik kita selenggarakan dengan nilai-nilai agama. Setuju? Takbir. Dan ini pertarungan abadi yang tidak akan pernah bisa berhenti selamanya. Apa yang harus kita lakukan? Tentu bukan dengan memperbanyak slogan-slogan. Jauhi slogan-slogan itu. Yang harus umat lakukan untuk memenangkan pertarungan politik dengan nilai-nilai agama sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa, sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, sesuai dengan persatuan Indonesia, sesuai dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, terus kebijaksanaan dalam, sesuai dengan keadilan sosial, dengan nilai-nilai agama, insya Allah Indonesia akan membuat manusianya menjadi manusia yang adil, manusia yang beradab, agama ditegakkan. Anak-anakku sekalian, hati-hati dengan isu-isu sekuler. Nih, nak, anakku sekalian, perempuan terutama. Sekarang sudah banyak da'iyah-da'iyah, ustazah-ustazah yang kena doktrin-doktrin sekuler feminisme. Meminta agar perempuan disamakan dengan laki-laki. Memangnya cuma laki-laki yang bisa kencing berdiri? Perempuan juga bisa kencing berdiri. Jadi setiap hari kaum feminis ini pakai celana blue jeans, Levi's, apa ya, celana blue jeans itu, celana jin berarti ya. Jin apa setan itu? Bercanda ya. Dia taruh corong di ini, corong plastik kemana-mana. Dia gak mau ada kayak begini, ini diskriminasi. Kenapa laki-laki harus dipisah dengan perempuan? Kenapa toilet perempuan sendiri, toilet laki-laki sendiri? Kenapa di laki-laki ada toilet berdiri, di perempuan tidak ada toilet berdiri? Dia bawalah corong itu, ditempelkan di vaginanya kalau mau dikencing supaya bisa kencing berdiri kayak laki-laki. Laki-laki harus menyusui juga walaupun pakai botol, kan gila. Anak-anakku sekalian, di barat, ini mohon maaf. Di barat kalau ada anak baru lahir, yang bahagia cuma ibunya, karena gak jelas siapa bapaknya. Di barat itu, tamat SD, tamat SMP, tamat SMU, setiap bagi rapot yang hadir ibunya, gak jelas siapa bapaknya. Beruntung gak jadi orang Islam? Beruntung gak jadi orang Islam? Setelah mereka kuliah dengan biaya mahal, biasanya umur 17 tahun, mereka diberikan dua pilihan. Keluar dari rumah atau tinggal dengan ibu yang sudah tua, tetapi harus bayar sewa apartemen. Atau kalau tidak mau bayar, diusir. Itu nasib perempuan di barat. Mau cara hidup kayak orang barat perempuannya, atas nama feminisme. Nanti, setelah si perempuan yang jadi mahasiswi, kemudian dia bekerja, uangnya itu habis untuk kebutuhan hidupnya sendiri. Di mana perempuan-perempuan yang sudah punya anak yang tidak jelas suaminya, gonta-ganti laki-laki supaya dapat suami untuk menjadi sandaran hidup di masa tua. Dan itu umumnya tidak dapat. Bagaimana sengsaranya hidup orang barat? Lalu bagaimana nasib laki-laki yang sudah sering gonta-ganti pasangan seperti itu? Alhamdulillah, kalian masih punya orang tua yang sayang gak? Orang tuanya harmonis gak hubungan rumah tangganya? Ya, masalah-masalah dikit biasalah ya. Tetapi nasab waris kita masih teratur. Kalian tamat pesantren, nanti kemudian orang tua datang atau liburan diantar jemput sama orang tua. Ada bapak, ada ibu kan? Alhamdulillah atau tidak? Kemudian sebelum kalian menikah, orang tua pun turun tangan. Perempuan-perempuan di barat yang sudah gadis seperti kalian, di usia lebih 17 tahun, orang tua gak boleh ikut. Kalau orang tua marahin orang anaknya, kemudian sempat memukul anaknya, anaknya boleh lapor ke polisi bahwa ayahnya telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan ayah bisa dipenjara atas nama HAM. Tapi kalian, sebelum kalian menikah, ayah screening, siapa yang akan menjadi anak apa suami anakku. Ayahnya akan seleksi dengan penuh kasih sayang supaya nanti kelak anak-anak ini, anak perempuanku tidak dianiaya dan tidak disia-siakan oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Di barat itu sudah tidak ada. Maka kehidupan sosial mereka pun kacau. Mau kayak orang barat gak hidupnya? Ini sudah mulai pertarungan. Mereka sudah masuk ke DPR. Bagaimana rancangan undang-undang keadilan dan kesetaraan gender mereka perjuangkan agar hak-hak perempuan itu kelihatannya bagus, tapi sebetulnya sedang terjadi proses penghancuran sosial di Indonesia. Nah, disinilah peran agama. Saudara-saudara, terutama para alumni, kita kan punya doa. Ya, wala taj'al musibatana fi dinina. Musibah terbesar dalam hidup, kalau kita orang-orang yang punya nilai agama, bukanlah masalah ekonomi, bukanlah masalah politik. Musibah terbesar sebagai orang beriman adalah kalau kita kena musibah dalam hal agama, terserang kemusyrikan, terserang kemunafikan, terserang kefasikan, terserang penyakit-penyakit riak misalnya, ini semua adalah musibah dalam beragama. Dan ini lebih berbahaya dari semua penyakit itu. Ini kan tidak ada yang memegangnya. Dan Indonesia ke depan akan menjadi bangsa yang kuat, yang manusianya adil dan beradab, berketuhanan yang Maha Esa. Maka nanti secara politik, cari orang-orang yang komitmen kepada Pancasila yang sesungguhnya. Sebab kalau kita sudah memilih calon-calon pemimpin, baik di Pileg maupun di DPD, kalian salah memilih. Orang ini sudah berani menghantam sila pertama. Kalau dia sudah berani meruntuhkan atau menghantam sila ketuhanan yang Maha Esa, maka empat sila berikutnya gampang dia terobos itu. Gampang dia injak-injak. Karenanya menjadi penting bagi kita agar Indonesia tidak terserang penyakit musibah dari sisi agama. Siap mencari pemimpin yang berpegang pada agama? Maka gampang saja kriterianya dengan gunakan dua kacamata. Sebelum nanti dipaksa-paksa memilih, ya, dirayu-rayu memilih, disogok-sogok untuk memilih, lihat apa track record dia buat Islam dan untuk umat Islam, dan apa yang dia rencanakan untuk Islam dan umat. Insya Allah kalau agama kita pegang dan kita bersabar terus membangun dakwah, Indonesia akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jangan patah, perjalanan masih. Teruslah bertakbir. Sudah selesai materinya sebetulnya. Sampai jam berapa rencananya, Pak? Cukuplah ya. Cukup ya. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Dan saya doakan mudah-mudahan pesantren Miftahul Huda dan para alumni yang hari ini reuni menjadi pilar-pilar penting bangkitnya peradaban Islam di Indonesia, dan Indonesia akan menjadi lokomotif kebangkitan Islam bagi dunia. Terima kasih dan mohon maaf atas semua khilaf kalau ada kekurangan dari saya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.